إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masih meneruskan bab Uqlah mengasingkan diri. Tapi jangan salah, bahwa yang dimaksud mengasingkan diri di sini adalah dari kemaksiatan, bukan dari manusia. Maka jika manusia hari itu baik, sunnah bermanhaj dengan manhaj yang hak, dakwah berjalan, sunnah berkibar, maka uzlah adalah sebuah keliruan. Seperti di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, uzlah jelas ini karena bercampur baur dengan manusia, bercampur baur dengan Rasul dan para sahabat adalah sebuah kebaikan. Maka mengasingkan diri menyendiri, meninggalkan Rasul dan para sahabat, hidup menyendiri di puncak-puncak gunung, ini sebuah kerugian besar. Nah, ketika manusia bergelimang dalam kemaksiatan, bid'ah, syubhat, hari itulah disunahkan uzlah. Tapi tidak dengan meninggalkan kebaikan. Mereka berbuat bid'ah, kita menyingkir. Mereka berbuat maksiat, kita menyingkir. Mereka salat berjamaah, kita ikut. Mereka salat Id, kita ikut. Mereka mensalati jenazah, mengantar jenazah ke kubur, kita ikut. Dan jadi uzlah yang dimaksud adalah mengasingkan diri dari maksiat. Hadis pertama, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana beliau didatangi oleh anaknya, kemudian ditanya oleh anaknya, kenapa tidak bersama dengan orang-orang yang sedang berebut. Jadi maksud oleh anaknya perseteruan antara kelompok Ali dan Muawiyah. Dan dijawab oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yuhibbul 'abda as-sakiyyal ghaniyyal khafiyy. Wa Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, dan khafiyy, tersembunyi dari manusia. Ini sudah kita bahas dengan beberapa poinnya. Kita lanjutkan dari kedua, atau hadis 598. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يا أبو سعيد الخدري مطعم مرضين يا بركاته قال رسول bertanya seorang laki-laki, tidak disebut namanya dan ini tidak bermasalah, tidak menjadikan hadis ini jatuh dari sebuah hadis sahih, karena dia adalah sahabat. Kemajulan seorang sahabat tidak masalah. Ayyun nasi afdal ya Rasulullah? Sahabat ini, laki-laki ini bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, manusia yang seperti apa yang afdal, yang lebih baik atau yang terbaik? Lebih jemantar dalam bahasa Arab. Dijawab oleh Nabi, mukminun mujahidun binafsihi wa malihi fi sabilillah, Kata Nabi, mukminun mujahidun. Seorang mukmin yang berjihad. Jadi orang yang berjihad tapi tidak mukmin, tidak ada kebaikan. Orang yang berjihad tapi dia syirik, tidak ada kebaikan. Maka disarankan oleh beliau, mukminun mujahidun. Orang yang beriman dan dia berjihad. Binafsihi wa malihi, dengan diri dan hartanya. Mempertaruhkan nyawanya dan hartanya. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ini manusia terbaik. Manusia terbaik adalah manusia mukmin yang berjihad dengan diri dan hartanya fi sabilillah. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, summa man? Setelah itu siapa ya Rasul? Dijawab oleh beliau, rajulun mu'tazilun fi syibbin min asy'ab, yaitu seorang laki-laki. Yang dimaksud rajul di sini adalah manusia. Banyak sekali, baik di Al-Qur'an atau Sunnah, terutama di Sunnah disebut rajul, tapi yang dimaksud manusia. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Yes. Mu'tazilun, dia menyepi sendiri fi syi'bin min asy'ab, di syi'b. Syi'b itu jalan atau tempat yang ada di puncak gunung atau di lereng gunung. Ya, kita tahu bahwa gunung itu terjal, tebing. Nah, di sela-sela tebing itu ada garis atau sesuatu yang bisa diinjak, yang bisa didiami, yaitu syi'b. Karena tentu tidak gunung tidak seperti dataran, di mana dataran itu bisa kita tempati semuanya, maka gunung tidak. Ya, ada yang bisa didiami, ada yang tidak. Yang bisa didiami itulah syi'b atau bisa dilalui. Gitu ya. Ah, seseorang yang memisahkan diri dari manusia, dia tinggal di syi'b. Ya bulu rabbah, dia menyembah Tuhannya, dia menyembah Allah. Ini manusia yang terbaik nomor dua menurut hadis ini. Sekali lagi, tentu yang dimaksud oleh beliau, ketika seseorang berada di zaman di mana bid'ah merajalela, kemaksiatan merajalela, syubhat di mana-mana, begitu. Bukan di zaman beliau. Maka belum kita dapati, tidak ada satu riwayat ada seorang yang menyendiri di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat, dan di riwayat lain disebut, yaqtillah, dia bertakwa kepada Allah, wa yada'un nasa min syarrihi, dan dia menjauhi manusia, meninggalkan manusia karena kejelekannya, bukan karena manusianya itu, tapi karena kejelekan manusia itu, entah dari segi syubhat atau syahwat. Dua-duanya buruk, walaupun yang satu lebih buruk dari yang lain, dan disunahkan kita meninggalkannya di saat manusia melakukan dua hal tersebut, syubhat dan syahwat. Ya, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti biasa, beliau tidak membahas tauqiful hadis karena sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau Bukhari saja atau Muslim saja. Fikul hadis istihbabu su'ali amma yahtaju ilayhi al-insan min umuri ad-din, disunahkan disukai bertanya tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam masalah agama. Masalah dunia saja disukai, masalah agama tentu lebih-lebih lagi. Ya, tanpa diminta, tanpa disuruh, kita bertanya kepada dokter, kita bertanya kepada senior kita bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman dalam hal kesehatan, dalam hal cari ma'isha, berdagang dan seterusnya, apalagi agama. Karena kita bertanya tentang dunia, maka manfaatnya Kalau selesai ketika kita mati. Ketika kita mati selesai. Adapun kita bertanya tentang urusan agama, maka huruf bermanfaat. Baik hidup atau mati. Justru ketika mati itu lebih besar manfaatnya. Ya. Tapi tidak dikatakan bahwa urusan agama ini seluruhnya manfaatnya di akhirat. Tidak. Tidak. Ada manfaat di dunia ini. Tapi itu bukan tujuan. Sebab kalau kita jadikan manfaat dunia sebagai tujuan, maka berarti tidak ikhlas. Ya. Manfaatnya dunia dan akhirat. Tujuan kita adalah akhirat. Yang kedua, wajrul mujahid lifadlihi nafsahu wa malahu fi sabilillah. Keutamaan seorang mujahid, orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah. Kenapa? Karena dia telah mengorbankan dirinya, nyawanya, hartanya di jalan Allah. Jika dalam keadaan seperti ini mati, maka itulah mati yang sangat mulia. Mati yang termulia. Mati yang dijamin ampun bukan saja. Syahadat, mati syahid. Ya, orang yang mati syahid, maka seluruh dosanya diampuni. Dia pernah berzina ratusan kali, dia pernah minum khamr sekian tahun, dia pernah meninggalkan sholat belasan tahun. Begitu mati dalam keadaan syahid, diampuni insyaAllah. Ya. Maka Nabi menganjurkan kepada kita untuk selalu memohon dimatikan dalam keadaan syahid. Dan barang siapa yang minta mati syahid dengan benar, dengan serius, bisikin man ta'arallah bisyahadata bisikin. Barang siapa yang memohon kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan syahid dengan fikir, dengan benar, dengan serius, tidak hanya di mulut. Ballaghallahu manazil syuhada, maka pasti Allah akan matikan dia dalam keadaan syahid. Allah akan tulis sebagai mati syahid, wa mata 'ala firasy. Walaupun akhirnya dia mati di atas tempat tidur. Ya. Tidak mati dalam keadaan ditutup, dipenggal, ditembak, dibom, mati di atas tempat tidur biasa, tapi tercatat sebagai orang mati syahid. Nah, dari sini kita tahu bahwa syahid ada kalanya di mata manusia, dunia akhirat, ada kalanya di mata Allah, akhirat saja. Karena orang ada yang tahu. Si bulan selalu berharap kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan syahid, tidak ada yang tahu kan? Dan permintaannya benar, Allah Maha tahu. Kalau dia benar, maka pasti Allah akan matikan dia dalam keadaan syahid. Orang kan yang tahu, yang mati di rumah sakit misalnya, ya, atau di atas tempat tidurnya di rumah. Ya. Ada salahnya dunia saja. Artinya dia mati, orang-orang melihat dia mati dalam keadaan membela agama Islam. Berperang melawan orang kafir, orang-orang tahunya dia mati syahid. Tapi Allah Maha tahu bahwa ternyata dia berperang bukan karena Allah, tapi dia karena enggak enak, karena terpaksa. Sebagaimana itu terjadi di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi banyak perang bersama Nabi, atas komando Nabi, perintah Nabi langsung, dan dia mati di pihak kaum muslimin. Dan dia masuk neraka. Itu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi hari ini. Maka bagaimana sebagian anak-anak muda memastikan si A syahid, si B syahid, si C syahid. Haram. Dan perang bersama Nabi saja masuk neraka. Karena apa? Karena tidak ikhlas. Bukan karena Allah. Dan Nabi melarang sepulang perang itu, melarang beberapa syahadat, beberapa sahabat yang menyaksikan syahadat dari beberapa sahabat. Si A, si B, si C, Nabi marah. Dengan mengatakan kalian tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Gitu ya. Yang ketiga, mukhallafatun nasi inda fadalihim mudda'atun mirti. 3 di saat bercampur aduk dengan manusia, di saat manusia itu rusak, entah rusak syahwatnya atau madhatnya, mud'atun lil kitabil athab, maka ini bisa menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam dosa. Kenapa? Bercampur di situ. Karena hati manusia itu lemah. Hati manusia itu lemah. Mudah sekali diserang oleh apa yang disebut dengan pergaulan lingkungan. Dan contoh banyak sekali. Seorang yang lugu, seorang yang dari kampung akhirnya menjadi penjahat, waskakak, gara-gara apa? Pergaulan. Dan begitu pula sebaliknya. Ya, nakal dia, ahli maksiat dia, bahkan pembunuh, akhirnya bertaubat jadi baik. Karena apa? Pergaulan. Sudah Rasulullah, sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya tergantung dengan teman dekat. Kata Nabi, lihatlah siapa teman dekat. Ya, salah satu obat, salah satu yang bisa mengeluarkan hati kita ketika hati kita itu lemah adalah saudara-saudara kita, teman-teman kita yang amalul soleh. Ya. Yang terakhir, jawazu i'tizalin nasi 'inda wuqu'il fitnah. Bolehnya, beliau di sini memakai lafaz boleh. Boleh, sekedar boleh, ya. Berarti tidak wajib. Bolehnya mengasingkan diri, memisahkan diri dari manusia di saat terjadi fitnah. Akan dimaksud fitnah di sini ujian subhat, seperti fitnah syahwat dan fitnah subhat. Ya, bukan fitnah seperti pengertian bangsa kita. Orang tidak mencuri dibilang mencuri, orang tidak berzina dibilang berzina. Hanya itu yang disebut fitnah. Dan fitnah yang dimaksud di sini ada fitnah kubur, fitnah hidup dan mati, fitnah masih dajjal, yang dimaksud ujian. Ya, terkena ujian, teruji. Ya, diuji. Di saat terjadinya fitnah ini, dibolehkan mengasingkan diri dari manusia. Berarti ketika tidak terjadi fitnah, kita tidak boleh mengasingkan diri. Sebab kalau kita mengasingkan diri secara jahat, ya, berarti kita tidak bisa sholat Jumat, tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa sholat Eid, ya, wajiban-wajiban besar dan sunnah-sunnah yang sangat besar, mensolatkan jenazah, mengantarkan jenazah ke kubur, kita tidak bisa lakukan ketika kita mengasingkan diri secara jahat. Maka dari awal pembahasan beliau mengatakan bahwa uzlah yang dimaksud, yang penting menjauhkan diri dari manusia. Walaupun kita berhadapan-hadapan rumah kita dengan rumah ahli maksiat, bersebelahan dengan rumah orang ahli bidah, tetapi kita menjaga diri kita tidak ikut melakukan berbagai macam bid'ah ini, dan bersama mereka ketika mereka melakukan sunnah di salat berjamaah, maka ini sudah cukup. Lima fihi minas salamati minal afat. Hal ini mengasingkan diri dari manusia di saat terjadi fitnah bisa menyebabkan kita selamat dari fitnah-fitnah tersebut, selamat dari keburukan-keburukan tersebut. Ya, 599. Wa'adhu ayat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an yakuna khaira malil muslim, akan datang zamannya di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah ghanam. Apa ghanam? Kambing. Akan datang satu masa, akan datang zamannya, di mana zaman itu, hari itu, sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing. Entah hari itu sudah datang atau belum, masa itu sudah datang atau belum hari ini. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, pasti akan datang zamannya, di mana harta terbaik seorang muslim adalah ghanam, kambing. Ya. Bukan berarti sapi, kerbau, berdagang, bertani tidak baik. Ini yang terbaik. Khairu mali muslim, sebaik-baik harta seorang muslim, kambing. Yattabi'u biha sya'af al-jibal, yang dia pelihara di puncak gunung. Ada kambing, ada puncak gunung. Jabal yang dimaksud, ketika Nabi mengucapkan gunung, maka beliau menyebut ada gunung Uhud, Jabal Uhud. Kita bisa lihat yang begitu ya, tidak seperti gunung-gunung di negeri kita ini yang ribuan meter di atas permukaan laut, ya, tidak seperti itu. Intinya tempat yang tertinggi, tempat yang dia menyendiri, tidak bercampur dengan manusia. Umwati al-kifri, dan tempat jatuhnya air. Jadi air itu langsung ke tanah, atau langsung ke rumput, atau langsung ke tanaman. Tidak seperti di kota. Air itu lalu jatuh, air hujan jatuh mengenai genteng, bangunan, aspal, dan seterusnya. Ini langsung ke tanah atau ke tanaman. Istilah ini dipakai oleh Nabi, mawaki al-kibar, tempat jatuhnya air langsung. Gini ya, dijauh dari bangunan-bangunan yang di kota. Kenapa dia berbuat seperti itu? Kenapa dia menggembala kambingnya di tempat seperti itu? Ya firru bidinihi minal fitnah. Dia lari dari fitnah. Dia lari dari syubhat, dari syahwat. Bidinihi, untuk menyelamatkan agama. Ya. Nah, jadi, uzlah yang dimaksud, tujuannya menyelamatkan agama. Bagaimana ucapan Syahali yang berbeda kabar bahwa al-uzlah ada huruf ain dan ada huruf lam di situ. Ainnya apa? Ada huruf zain di situ. Ya. Ainnya apa? Ain, ilmu. Zainnya zuhud. Maka dua-duanya harus ada. Ya. Dan al-uzlah ain, zain, lam, tamat betul. Ya. Kalau ainnya hilang, ilmunya hilang, maka menjadi zai lam tabarro. Ya, zillah. Apa zillah? Tergelincir kesalahan. Ya. Maka orang yang uzlah tanpa ilmu pasti salah. Sebagaimana kita saksikan hari ini, beberapa korekot-korekot tertentu tidak mau berpuasa, tidak mau pakai piring, makan pakai bakau, ya, tidak mau pakai lampu listrik, tapi pakai lampu minyak dan seterusnya. Atas nama uzlah, ya, otomatis mereka jauh dari kaum muslimin, jauh dari kebaikan-kebaikan kaum muslimin. Bahkan mereka tidak tahu kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal. Mereka tidak tahu. Lalu istihad sendiri. Nah, tergelincir mereka, salah mereka. Karena apa? Tanpa ilmu, tanpa ain. Ya. Nah, di samping ain ada zain zuhud. Maka uzlah kalau tidak zuhud, tidak ada zainnya, maka menjadi ain lam tak mampu. Ya, ilah. Apa ilah? Ilah sesuatu yang tidak sehat. Ya. Atau alasan. Jadi dia alasan saja. karena dia ingin meraih dunia, enggak dapat-dapat, itu sudah aja. Ya, alasan itu. Sesuatu yang tidak sehat, tidak pas. Maka dua-duanya harus ada. Ada ilmu, ada syukur. Itu uzlahnya orang-orang alim yang hidup di zaman itu. Ya Rasul Bukhari di sini sahih riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis yang pertama, al-firaru min al-fitan sabilul mu'minin al-khulq. Lari dari fitnah ini adalah jalannya orang-orang mukmin. Jalan yang terang, jalan yang baik bagi orang-orang mukmin itu apa? Lari dari fitnah. Maka keliru kalau bagian kaum muslimin hari ini justru mendatangi fitnah. Coba-coba iseng-iseng gitu. Padahal itu fitnah. Ya. Ingin tahu kayak apa sih pengajiannya? Pengen dengar doang kayak apa sebetulnya duduk di situ. Ya. Padahal para imam saja, Imam Ahmad saja menutup telinganya. Ya. Para imam menutup telinganya dari syubhat, Sufyan ats-Tsauri. Ya, menutup telinganya dari syubhat. Tidak mau kemasukan. Karena itu fitnah, jangan didatang. Ya. Nah, sebagian kaum muslimin hari ini tidak. Fitnah tidak datang. Baik yang syahwat atau yang syubhat. Li'annahu fihi ziyaratun lid-din. Karena lari dari fitnah ini merupakan benteng bagi agama. Benteng ini. Maka para ulama selalu mentahdir, para ulama selalu mentahdir, memperingatkan kaum muslimin, memperingatkan murid-muridnya, jangan datang, jangan datang. Agar apa? Agar ada benteng. Ya, ketika muncul di zaman Imam Ahmad seseorang yang luar biasa orasinya, ya, seorang yang orator, yang bicaranya itu, bayannya itu betul-betul sihir, Haris Al-Mahasibi, dan terkenal. Orang kalau pintar berbicara kan terkenal. Ya, tentu membawakan kolom-kolom itu beberapa ayat, beberapa ini. Tapi bukan ulama. Bukan ulama, tidak seperti Imam Ahmad. Ya. Ah, lalu beberapa murid bertanya kepada Imam Ahmad, minta izin kepada Imam Ahmad untuk mendatangi majlisnya. Karena majlisnya didatangi oleh ribuan kaum muslimin. Orang-orang Allah yang menilai seorang alim itu dari pidato, dari bayannya, dari ceramahnya, ya, tidak dari ilmu. Gitu. Ah, lalu Imam Ahmad sebelum mengizinkan, ya tentu belum tahu Imam Ahmad, kan waktu itu belum ada rekaman, belum ada kaset, belum ada radio, televisi. Maka Imam Ahmad harus membuktikan secara langsung. Maka Imam Ahmad datang ke majlisnya Al-Mahasibi ini dengan menutup dirinya, ya. Tidak menampakkan dirinya, tidak menutup diri. Sebab kalau orang-orang tahu Imam Ahmad hadir di Masjid Al-Mahasibi, ya tentu ini fitnah luar biasa. Ya, ditutup. Nah, selesai, entah berapa menit, berapa jam. Keluar dari masjid itu, dan terlihat Imam Ahmad meneteskan air mata. Ya, karena terharu, terkena dengan ucapan Al-Mahasibi, ucapannya luar biasa. Lalu murid-muridnya bertanya, bagaimana Syekh, bolehkah kami duduk di majlisnya? Imam Ahmad menjawab, jangan. Betul, berbahaya. Padahal beliau menangis. Ini menunjukkan bahwa hati itu lemah. Hati itu lemah. Hati Imam Ahmad lemah. Mendengar ucapan itu menangis. Padahal itu besar. Gitu. Nah, untung Imam Ahmad kelemahan hatinya ditopang, dikuatkan oleh ilmu. Maka walaupun hatinya tidak kuat, terbukti menangis, maka diperkuat oleh ilmu. Ya, kejadian ini juga dialami oleh Syah Al-Bani. Ketika Syah Al-Bani duduk sebagai jamaah di sebuah sholat Jumat, khatibnya berceramah di situ membawakan hadis palsu. Ya, hadis palsu isinya yang bisa menggetarkan hati. Syekh Al-Albani tahu itu hadis palsu, tapi hati beliau tidak kuat. Ya, sama beliau menang. Ya, bagian muridnya entah Syekh Ali Hasan atau Abu Ubaidah, ya, Syekh Masyhur bertanya, bagaimana ya Syekh hadisnya sahih yang dibawakan tadi? Ya, dia menjawab, maudhu palsu. Ya, ah ini seorang ulama, bagaimana kita? Tentu lebih lemah lah. Nah, hari ini saudara kita kaum muslimin menilai seorang khutbah hanya dari segi orasinya, ceramahnya, yang tentu itu bisa dipelajari dan bagaimana masing-masing orang. Ya, nah, salah satu Rasulullah yang mengatakan bahwa inna min ba'dil bayan nasihah, bahwa sebagian bayan itu di antara pidato itu sihir, bisa menjadi seorang bisa tersihir oleh al bayan. Ya, hanya kadang-kala sihirnya ini baik, kadang-kadang sihirnya itu buruk. Karena kan sihir dalam arti bahasa, bukan sihir dalam arti kaidah syar'i, tentu sihir syirik. Ya, artinya ada orang yang malas-malasan sedekah, begitu dia ngomong, akhirnya pada rogoh dompet sedekah, nah, tersihir oleh ucapan. Tentu ini sihir yang baik. Secara kaidah bahasa. Ya. Yang kedua, khairu malil muslim ghanimah yar'aha fil 'ashr al-mubah haythu yaqtibu minha qutan thayyiban. Sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing-kambing yang dipelihara di puncak gunung, dan ini dengan cara yang halal, dengan cara yang mubah, ya, lalu dengan cara yang haram tentu tidak baik. Dan ini menjadi qutan thayyiban, menjadi makanan yang baik. Nanti akan dibawakan pula hadis oleh beliau Imam Az-Zawawi tentang seluruh para nabi dan rasul adalah pengembala kambing. Ya, sebenarnya nabi sudah tentang. Ya, sama tuh beli. Ada sesuatu. Ya, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Mengembala kambing ini ada sesuatu. Ya, berbeda dengan mengembala sapi, kerbau, unta, ada sesuatu. Ya, nanti akan dibahas oleh beliau. Nah, di sebuah zaman, di satu zaman akan terjadi. Di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing. Karena kastaf itu kan bertingkat-tingkat. Ada beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan menanam. Ada kan? Menanam. Bahkan beliau katakan, seandainya aku tahu besok mau kiamat, aku mempunyai satu biji yang bisa ditanam, maka tanam. Gitu. Keutamaan menanam. Keutamaan berjaga. Ya. At-tajir salihul amin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Bahwa seorang pedagang yang jujur, amanah, tidak bohong, tidak menipu, nanti akan bersama para nabi di surga, para syuhada. Ya. Begitu juga keutamaan kambing ini itu, ya, masing-masing mempunyai keutamaan. Ya. Ada yang halal tapi tidak utama. Tidak baik, seperti bekam, ya, hasil dari bekam, halal, ya, tapi tidak baik, gitu. Maka berbekam, mencari apa, ma'isha, halal, gitu, tapi tidak disukai, gitu. Kemudian rukyah, ya, rukyah, tentang bekam memang ada bilang. Tentang rukyah ini saya kira itu pakai tidak baik, ya, kalau dijadikan apa, oh, tidak. Adapun yang dialami oleh Abu Sa'id Al-Khudri, merukyah, kemudian diberi upah, ini bukan ma'isyah, bukan penghasilan. Adapun rukyah dijadikan penghasilan, tapi halal. Kalau haram, tentu Nabi akan melarang. Nabi dengar dan Nabi tidak melarang, bahkan tidak menolak kalau kau beri aku. Ini bukan berarti bahwa Nabi minta-minta kan, tetapi Nabi hanya ingin menjelaskan bahwa itu halal. Artinya kalau aku diberi, aku juga mau makan halal. Gitu. Kalau kita mungkin artinya minta ya. Kalau saya diberi nggak nolak ya. Itu nada minta ya. Karena kita bukan sedang menjelaskan hukum. Gitu. Kalau Nabi sedang menjelaskan hukum. Bahwa orang yang mengatakan boleh minta-minta dengan dalil tadi tidak tepat. Karena Nabi ingin menjelaskan bahwa itu halal. Kalau aku yang dikasih, akan aku makan. Gitu. Beli makan lah, berarti halal. Yang ketiga, al-udratu rohatun min ulasar su. Udrah itu rohat. Ya. Roha istirahat, mengistirahatkan diri dia dari bercampur baur dengan kemuliaan. Sekali lagi, bagaimana yang dibahas di awal, bahwa inti tujuan besar hujrah adalah menjauhi keburukan, bukan menjauhi manusia. Ya. Yang keempat, coba baca. Terjadi fitnah. الإذن في التعرض زمن وقوع الفتنة. كثيرا سلاحظ في العزلة الدينية. إذن بولي بالعزلة في ساعة ترجالي فتنة. فقط لدي سكالي لدي بغمانا طوائف dari hadis sebelumnya sifatnya adalah izin boleh. Izin boleh, tidak dikatakan sebagai wajib. Karena mengatakan sebagai wajib itu harus ada syarat-syarat, perintah langsung dari Nabi atau ancaman bagi orang yang tidak berhujjah dan seterusnya. Adapun keutamaan belum bisa dikatakan wajib. Yes. Kan keutamaan orang yang berjamaah sholat subuh kemudian tidak keluar dari masjid sampai terbit matahari, kemudian sholat berapaan kan besar sekali. Seperti umroh atau haji dan umroh yang muslim sempurna. Tapi kesamaan seperti ini tidak bisa disimpulkan bahwa itu wajib. Ya. Maka umumnya para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa sholat Id tidak wajib. Ya. Ucapan Nabi yang mengatakan bahwa gugurnya sholat Jumat ketika sholat Id sudah dilaksanakan, yaitu bertepatan dengan hari Jumat, ini jumhur ulama mengatakan belum cukup dikatakan itu wajib. Yes. Walaupun sebagian ulama mewajibkan. فقد كان محرما على من هاجر في سبيل الله أن يسئ بعد هجرته إعراضيا أو اعتزالا إلا أنه أذن فيه عند خروج الفتنة. Oleh karena itu diharamkan bagi orang yang berhijrah atau berjihad di sabilillah untuk kembali lagi. Maka kembali kepada fitnah itu sesuatu hal yang haram apabila dia sudah menyingkir dari fitnah itu. Ya, misalnya di sana ada fitnah, kemudian kita datangi. Nah, ini kan sesuatu hal yang orang berbeda ketika kita sudah bercampur aduk dengan fitnah itu, ya, di mana kadang kita terfitnah, kadang kita tidak bisa menyelamatkan diri, ada kalanya orang tidak takut, kita takut, maka hal seperti ini belum bisa dikatakan kuat, ya, apalagi terikat dengan kemampuan. Seperti waktu itu saya contohkan, ada seorang Jepang yang dia masuk Islam, ya, dia masuk Islam, belum ada kesempatan bagi dia untuk meninggalkan negara kafirnya Jepang itu. Ya, dia terus berada di sisi. Ya, maka ini termasuk doruri, karena tidak ada istiqomah bagi dia. Berbeda dengan kita yang ada di sini, ya, mendatangi Jepang, hidup di sana, mukim di sana, maka jelas itu orang. Ya, karena kita mampu, dia tidak mampu. Gitu ya. Maka kembali kepada fitnah, ketika terjadi fitnah itu, maka itu hal yang diharam. Kemudian, tustahabbul uzlatu liman khafa ala dinihi. Disukai, disunahkan beruzlah bagi orang yang takut dirinya dalam masalah agama. Ya. Maka uzlah dalam masalah dunia, maka itu urusan masing-masing. Ya. Urusan masing-masing. Kalau saya di sini terus tidak berkembang di sini saya pindah ke ya, urusan masing-masing. Dan itu kan istihad. Bisa benar, bisa salah. Ya, biar bisnis saya berkembang, saya pindah ke kota itu. Begitu pindah, malah tambah bangkrut. Mungkin apa tidak? Tentu mungkin. Namanya juga istihad. Bisa benar, bisa salah. Kan begitu. Ada pun dalam masalah agama ini tidak. Ini sudah jelas. Di sini bercampur aduk dengan ahlul bidah, bercampur aduk dengan ahlul ma'asi. Ya, sudah sangat jelas. Kecil kemungkinan selamat. Ya, terakhir satu lagi. Al-hadithu min dalail an-nubuwwah. Faqad waqa'a ma akhbara bihi as-sadiq al-mahdhur wa la yakadu al-mu'minu yanjihu bi nafsihi bil-layli aw bin-nahar. Hadis di atas merupakan dalil nubuwwah. Artinya tanda-tanda nubuwwah, tanda-tanda bahwa beliau betul-betul benar. Kalau beliau bukan nabi, bukan rasul, mustahil bisa berbicara seperti itu. Dan pembicaraan beliau benar, terbukti. Ya, waktu habis sudah masuk bisa terserah dulu kalau mau marah sama dia. Kalau mau marah sama dia, terserah. Berarti Islam. dan tidak ada perbedaan kecuali dalam beberapa fikih syariat. Seperti syariat Nabi Musa kalau terkena najis, maka dipotong kainnya, dibuang. Syariat Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi Yusuf, jika ada seseorang mencuri ketahuan, maka dia harus menjadi budak dari orang yang dicuri. Ya, disebutkan dari surat Yusuf. Maka ketika Nabi Yusuf setelah menjadi raja, penguasa, ingin menguasai Bunyamin, adiknya yang sebapak seibu, agar tidak kembali lagi ke Syam, ya, tetapi tinggal di Mesir bersama beliau, maka membuat rekayasa agar seolah-olah Bunyamin mencuri sesuatu yang berharga dari kerajaan, ya. Dan akhirnya ketahuan, dan akhirnya terpaksa harus menjadi budaknya Nabi Yusuf, padahal itu siasatnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan begitu ya, syariat Nabi Adam, abang boleh menikahi adiknya, ya. Dan ini terus sampai Nabi Lut, ya. Nabi Lut dikisahkan kedua istri Nabi Lut, kakak beradik, ini boleh. Ya, yang itu semua tentu tidak sama dengan syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Adapun dari segi akidah pun sama, ya, tidak ada yang berbeda sedikit pun. Kenapa uzlah harus disebut? Apa tidak boleh jika kita uzlah dengan membawa harta yang banyak? Punya harta, membawa harta, memiliki harta dunia belum berarti, tidak berarti dia tidak zuhud. Ya. Apakah orang punya harta pasti tidak zuhud? Kalau begitu kita katakan Abu Bakar tidak zuhud, Utsman bin Affan tidak zuhud, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak zuhud, apalagi Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf tidak zuhud, karena mereka raja, kaya raya. Ya. Zuhud tempatnya di hati. Bukan di rumah, bukan di sakunya, bukan di kebunnya, bukan di pakaiannya yang cumpang-camping, tidak. Tapi zuhud di hati. Ketika yang terbesar di hatinya itu adalah akhirat, dia mencari akhirat, dunia dicari tapi tidak dengan hatinya, maka dia zuhud. Walaupun ternyata dia memiliki dunia. Sebaliknya, ketika yang terbesar di hatinya ini dunia, yang dia cita-citakan, yang dia pikir mati-matian adalah dunia, karir, jabatan, mobil mewah dan seterusnya, maka dia tidak zuhud. Walaupun ternyata dia tidak punya apa-apa, ya, dompetnya kosong, dia tidak memegang harta sedikitpun, tapi di dalam hatinya tujuannya dunia, mencintai harta dunia, maka orang seperti ini tidak zuhud. Sekali lagi, zuhud berada di hati, bukan di pakaian, kendaraan, rumah, dan sebagainya. Mana yang lebih utama bagi anak memilih tinggal di daerah yang banyak tempat menuntut ilmu syar'i dan banyak ikhwan salafi, atau tinggal bersama orang tua yang lingkungannya jauh dari sunnah? Tergantung orang tua. Tergantung orang tua. Jika orang tua menginginkan, mengharuskan kita bersama beliau, maka wajib kita bersama orang tua kita. Ini lebih bermanfaat, lebih bermak, ya. Walaupun mungkin ilmu tidak banyak bertambah, ya, karena tidak banyak kajian ilmiah misalnya. Tapi hari ini kan bisa dengan radio misalnya, internet misalnya, ya, rekaman misalnya. Saya kira tidak terhalang. Ya. Kecuali ibu membebaskan, orang tua membebaskan, membolehkan, mengizinkan kita pergi jauh mencari ilmu, atau itu lebih baik. Lihat para imam. Lihat Khatib Al-Baghdadi, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan lain-lain yang tidak meninggalkan negerinya, tidak keluar ke negeri lain mencari ilmu, tapi mencukupi diri sendiri di kotanya, di negerinya. Karena apa? Karena ada ibunya. Ya. Jadi orang tua luar biasa besar. Ya. Jangan ditinggalkan dengan dalih mencari ilmu. Ya. Kecuali sekali lagi orang tuanya mengizinkan. Apakah saya boleh memendekkan jenggot untuk mendapatkan satu pekerjaan atau saat melakukan walimah pernikahan? Berikanlah saya nasihat. Kalau jenggotnya itu kepanjangan, melebihi segenggam, boleh. Pas antum mau kerja atau mau nikah, potong segenggam. Maksudnya digenggam dulu baru dipotong, ya. Bukan dibuang segenggam, ya. Digenggam dulu baru dipotong, ya. Untuk potong bawahnya bukan jadinya, ya. Digenggam dulu kemudian dipotong bawahnya, itu dipendekkan berarti boleh. Ini memang tidak ada riwayat langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dari Abu Hurairah ibnu Umar. Dan Abu Hurairah ibnu Umar meriwayatkan hadis-hadis tentang memanjangkan jenggot. Tentu mustahil seorang ibnu Umar, seorang Abu Hurairah menyelisihi apa yang diriwayatkan. Kan faedahnya seorang perawi lebih paham terhadap apa yang dia riwayatkan daripada orang yang tidak meriwayatkan. Abu Hurairah ibnu Umar meriwayatkan hadis tentang wajibnya memelihara jenggot. Tetapi bersamaan dengan itu, beliau para sebagian sahabat memendekkan segenggam. Ya, walaupun sekali lagi tidak ada riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup dengan seperti ini. Ya, ini bagian dari manhaj. Karena kan bisa saja Nabi melakukannya, enggak ada yang tahu kecuali Abu Hurairah ibnu Umar. Abu Hurairah ibn Umar tidak meriwayatkan, tapi cukup melakukannya. Begitu. Karena kaidah bahwa tidak mungkin para sahabat sengaja berbuat kemaksiatan secara ilmiah. Ya, kecuali secara syahwat ada. Sahabat yang berbuat maksiat secara karena syahwat ada. Bagaimana Ma'iz berzina, bagaimana ada sahabat yang mencuri dan adapun kurang dari segenggam tidak boleh, haram. Haram. Ya. Walaupun resikonya diterima di pekerjaan itu, kita memakai meyakini sabda Nabi, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Memang kita tidak, akhirnya tidak diterima di pekerjaan itu, tapi insya Allah kita yakin Allah akan memberikan pekerjaan yang jauh lebih baik. Ya, kalau tidak jadi nikah, saya kira enggak, enggak jadi nikah. Ya, atau berarti istrinya kalau itu permintaan dari istrinya, jadi enggak baik. Ya, dan jangan menikah dengan wanita seperti ini. Ya. Nikah aja dulu, udah jadi istrinya, nanti panjangin jenggotnya kan gak bisa seperti ini. Ya. Ada seorang syekh yang datang ke negeri kita ini berpenampilan, ya, orang Saudi berpenampilan seperti itu. Kemudian ingin menikah dengan seorang wanita Indonesia. Wanita ini minta supaya jangan pakai jubah, jangan berpakaian seperti itu, dikabulkan, ya, pakai celana panjang, pakai kemeja, memang itu halal kan? Memang itu halal, boleh. Si syekhnya ini melepaskan gamisnya, melepaskan jubahnya, ya, biar wanita ini mau dinikahi. Dan nggak apa-apa, pakai celana panjang, pakai kemeja. Nah, kemudian wanita ini minta lagi, orang jenggotnya juga kan dibuang, ya. Syekhnya ini menolak, ini baru nggak boleh. Ya, kalau saya lepaskan jubah saya, gamis saya, ikut pakaian kaum muslimin di Indonesia itu halal. Berlengan panjang, pakai sarung, pakai kemeja, pakai apa? Ya, tapi memangkas jenggot, nah, maka ini haram, ini agama. Ya. Ataulah kita mana yang Saudi, mana yang Islam, mana yang Arab, mana yang Islam, kan? Gitu. Oh, Nabi pakai burdah, pakai jubah. Betul, tapi itu atas nama Islam. Nanti dulu, Abu Jahal pula pakai apa? Pakai blue jean? Nanti ada di mana Abu Jahal pula pakai blue jean? Ya, Abu Jahal pula pakaiannya sama dengan pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pakaian Arab seperti itu. Untuk hari ini menyaksikan orang-orang Arab, orang-orang Saudi nonton bola, pakaiannya kayak apa? Iya, kayak masyayikh. Nonton bola begitu, teriak-teriak begitu, pakaiannya begitu. Pakaian masyayikh yang datang ke negeri kita ini. Seperti pakaian sehari, pakaian saya masyur, pakaian Syabdur Rojak, pakaian Arab seperti itu. Jadi bukan pakaian saat, bukan pakaian Islami, pakaian kita. Apakah salat Jumat dan Asar bisa dijamak? Silakan ulama. Saya tidak paham. Kalau waktu itu saya tanyakan langsung kepada Syekh Ali ketika beliau untuk saya salat Jumat di masjid di Al-Azhar Surabaya. Beliau menjawab, boleh. Beliau menjawab, boleh. Kapan waktunya yang disebutkan Nabi sebaik-baik harta adalah kambing dan tempat jatuhnya air karena lari membawa agama. Beliau tidak menyebutkan waktunya. Rasulullah SAW tidak menyebutkan waktunya. Tentu kita tidak tahu dan kita tidak bisa mengira-ira secara abad tahun. Ya, tentu tak ada. Nanti ketika tempat kita ini penuh dengan kemaksiatan, kejahatan, syubhat, bid'ah, kecil kemungkinan kita selamat. Lalu kita mengasingkan diri dengan sifat seperti tadi, itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Jadi keadaan tempat dan tentu dengan diri kita. Ketika tempat itu bermaksiat, tapi kita tampil sebagai seorang yang kuat, atau seorang ulama yang tampil dengan ilmunya berdakwah, tentu ini lebih baik. Berdakwah, mendakwai kaum muslimin, mengajak mereka salat sunnah, mengajak mereka untuk meninggalkan bid'ah, tentu ini lebih baik daripada menyendiri. Barangkali hanya itu mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.